Di keheningan malam ini, di kesunyian hati, di kerinduanku begini, gelisahku menanti. Kasihku sayang, oh pujaanku sorak, lama niat tiada berita dari medan gerilya. Di keheningan malam runduk berdoa, ku pahamkan pada Ilahi kan selamat sejahtera. Oh Tuhan yang kuasa,